binasab sana nama mu'allif bahwa sumber dan asma semuanya ada 16, semuanya ada 16. Dan juga penjelasan beliau, darbu zaman wa darbu makan. Qal mu'allif Muhammad bin Muhammad al-Juhur, bab darbu zaman wa darbu makan. Bab darbu zaman dan makan. Darbu zaman huwa ismu zaman yang mansub bi ta'dili fi. Darbu zaman itu isim zaman yang nasab dengan penakdiran fi. Maknanya al-yawma dan layla budwatan dukratan saharan ghadan wa antamatan sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa masyidhan dalik. Ini akan ada penjelasannya oleh syarih serta-serta dari kalimat-kalimat darab zaman ini. Penjelasannya qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala وأقول الظرف معنى في اللغة البيع ظرف معنى dalam bahasa secara bahasa bermakna بيع tempat البيع والمراد به في عرف النحاة dan ini masuk dengan ظرف menurut عرف kebiasaan ulama ahli nahwu المفعول في مفعول في وهو نوعا dan dharf ada dua macam, maf'ul fi dua macam. Al-awwal dharf zaman wa thani dharf makan. Yang pertama dharf zaman dan yang kedua dharf makan. Yang menurut ulama nahwu dharf adalah maf'ul fi dan maf'ul fi ada dua macam. Dharf zaman dan dharf makan. Amma dharf zaman dharf zaman فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. Itu suatu ungkapan atau isim yang menunjukkan zaman yang dinasab dengan lafaz yang menunjukkan makna al-waqi' ذلك المعنى فيه. Makna yang terjadi, makna tersebut padanya. Perbuatan tersebut terjadi pada zaman tersebut waktu tersebut. Bimulahawati ma'na fi dari'an zarfiyah. Dengan perhatikan, terkandung pada ma'na fi yang menunjukkan zaraf. Nah, ini zaraf zaman. Ma'na sebuah ladhi abinu anil zaman. Mansubi lafzi dari'an ma'na al-waki'i dhalika ma'na ni. Bimulahawati ma'na fi adal ala dharfiyah atau ungkapan yang lain yang lebih tegas ismu zaman al mansub bi takdiri fi isim zaman yang nasab dengan penakdiran fi adanya wa dhalika mithlu qawlika contohnya seperti ucapanmu sumtu yaumal itsnin. Aku berpuasa pada hari Senin. Fa inna yaumal itsnaini dharbu zaman maf'ul fi. Yaumul itsnin sebagai dharbu zaman maf'ul fi. Wa huwa mansubun dan jadi nasab bi qaulika li wasaban sumtu. Aku berpuasa sumtu. Fi'ilnya sumtu wa hadzal 'amil. Inilah 'amil. Dalu ala ma'na huwa siyam menunjukkan makna yaitu berpuasa. Ini amilnya adalah fi'il yang mausulkan dharab zaman. Amilnya adalah fi'il sebagaimana amil yang merafakkan fa'il yang merasakan fa'il bi juga adalah apa? Fi'il. Demikian juga yang menasabkan maf'ul fi baik dharab zaman ataupun dharab makan amilnya adalah wal kalam ala mulahadhati ma'na fi dan penjelasan tentang Mulahadhah ma'an terkandung. Perhatikan pada makna fi. Ay an-siyam hadatsa fil yawm madhkur, yaitu bahwasanya berpuasa terjadi pada hari tersebut. Ini pentakdiran makna fi, bukan lafadznya. Dan lafadznya tidak bisa. Adapun lafadznya maka tidak bisa. Ini maknanya. Karena kalau ditakdirkan lafadz sini berarti dia bukan lagi apa? Bukan lagi dzaraf zaman. Bukan lagi dzaraf zaman, bukan lagi termasuk mansubat dzaraf zaman. Dalam hasyiahnya di sini qala hadal muradum diqali takdir takdiru fi ay takdir ma'naha la lafdhiya dan la yasil takdiru qabla Allah. Maksud ucapan mereka itu pentakdiran fi, pentakdiran maknanya, makna fi bukan lafadznya. Karena lafadznya tidak boleh takdirkan sebelum dzaraf. Kemudian kata beliau, bikhilafi qaulika, berbeda ucapanmu. Ikhaful kasul yawmal imtihan, orang memalas takut hari ujian. Ini beda dengan contoh yang pertama, sumtu yawmal itsnain. Sumtu yawmal itsnain adalah hadas, perbuatan terjadi pada hari tersebut. Perbuatan kata kerja terjadi pada hari tersebut. Adapun pada contoh yang kedua ini al-kasyu ya khaful kasyum itsnain, zaman yoma bukan terjadi padanya tapi apa, dia yang dikenai pekerjaan. Pada contoh ini yoma isim zamannya yang dikenai pekerjaan, sehingga dia bukan dzaraf. Ya sebagai maf'ul bih pada contoh ini. Ya khaful kasulu yawmal imtihan. Fa inna ma'ana dhalik anna ya khaufu nafsi yawmal imtihan. Karena makna contoh ini bahwasanya dia pemalas takut hari ujian tersebut. Nafsa yawmal imtihan, hari itu sendiri, hari ujian dia takut padanya. Walaysa ma'ana, bukan maknanya anna ya khaufu syai'an waqi'an fi hadzal yawm. Bukan maknanya dia takut sesuatu yang terjadi pada hari tersebut. Akan tetapi dia takut hari itu, yang dia takut ada harinya, bukan sesuatu yang terjadi pada hari tersebut. Bisa dibedakan ya antara dua contoh ini. Yang termasuk dzaraf zaman adalah contoh yang pertama. Isim zaman mansub nanti takdiri fi. Apa ala makna fi. Mu'alam dan ketahuilah anna isma zaman yanqasim ila qismain, bahwa isim zaman ada dua macam. Al-awwal al-mukhtas wa thani mubham. Yang pertama mukhtas dan yang kedua mubham. Isim zaman, isim yang menunjukkan zaman, dari segi maknanya itu ada dua macam, mukhtas dan mubham. Maksud dari mukhtas, amma al-mukhtas fa huwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin min az-zaman, yaitu isim zaman yang menunjukkan kadar tertentu, terbatas dari zaman. Menunjukkan waktu tertentu, terbatas waktunya. Ini disebut dengan mukhtas. Disebut dengan mukhtas. Nah, misalnya sehari, yaum, syahr, sebulan, sebu, sepekan. Menunjukkan zaman yang tertentu, terbatas. Nah, ada waktunya, batasannya. Kebalikannya wa amalu biham fa huwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wa la mahdud, menunjukkan zaman kadar yang tidak tertentu dan tidak terbatas. Ada mubham menunjukkan zaman waktu namun tidak tertentu, tidak terbatas. Contohnya wa mithal mukhtas Asyhar wa sanah wal yawm wal aam wal usbu'. Bulan, setahun, sehari, sebuah pekan terbatas menunjukkan waktu tertentu, zaman tertentu. Ayat mahdud. Wa mithalu bayanatu mubham lahdhah wal waqt wal zaman wal hayy. Lahdhah, saat, waktu, zaman, hin, ketika, hin, saat. Tidak ada batasannya, tidak tertentu dan tidak terbatas. Namanya mubham. Wa kullu wahidin min hadaini naw'ain yajuzu al-jisabu 'ala anna maf'ulti. Dan masing-masing dari dua jenis ini, baik isim zaman mukhtas maupun isim zaman mubham, bisa dinasab sebagai maf'ul fihi. Dua-duanya bisa menjadi maf'ul fihi maraf zaman. Wa qad dzakara al-mu'allif min al-alfaz dalalah 'ala az-zaman 12 lafzan. Dan mu'allif menyebutkan lafaz-lafaz dengan zaman pada matan ada 12 lafaz yang dia sebutkan sebagai contoh. Al-awwal marra al-yawm. Makna al-yawm batasannya wa min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dan terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makna al-yawm. Capul kamu katakan sumtul yawm. Dan arif sumtu fenofail dan yawm waktu zaman. Waktu yang sumtu dari zaman sub. Nah, berikutnya sumtu yaumal khamis. Dan sumtu ilul fa'il yaum ad-darf mansub ul fi wa huwa al-khamis wa huwa mudaf. Nah, khamis mabrur lay. Aw sumtu yauman tawilan. Dan arif sumtu fil fa'il yauman maf'ulun fi tawilan. Na'at yauman na'at yauman wa na'at mansub mansubun mafduh. Na'at wa thani yang kedua al-laylah. Makna al-laylah wa hiya min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ini dinamakan dengan sebenarnya laylah. Taqul kamu katakan i'takaftu laylatan barihata. Dan arif sebagai apa? Badal mana badal minuhnya? Nah, badal atau akul bayan. Nah, pada dasarnya bisa yang di Arab. Apa bayan bisa di Arab? Badal. Kemudian yang sebaliknya. Awi i'takaftu laylatan. Awi i'takaftu laylatal jum'ah. Sama ya. Arabnya. I'takaftu fi'il fa'il laylah zaman. Ila tan jum'a ila darbizana wa mudaf jum'a mudaf ilai. Wa tsalith yang ketiga ghudwatan. Ghudwa wa hiya alwaqtu ma baina salati subhi wa tul'i syams. Ghudwa pagi, waktu antara salat subuh dengan terbitnya matahari. Yang ghudwa waktu antara salat subuh sampai terbitnya matahari. Taqul zarani sadiqi ghudwat al-ahad. Dan arif zarani zarani fa'il fa'il madi mabni 'ala al-fath. Nah, mabni 'ala al-fath. Nun dan dipoyah. Ya. Walia walia fi fi maf'ul bihi muqaddam fa'il maf'ul bihi muqaddam maf'ul bihi muqaddam sadiqi fa'il nah bahwa bahwa mudhaf nah walia mudhaf ilaih mudwatan mudwatan mudwatan zarfun zaman Yusuf wa Allah Yusuf wa huwa mudaf ahad al ahad mudaf ilayh nah al ahad mudaf ilayh aw zarani ghudwatan samaya ghudwatan dar zaman Yusuf wa ala al asmihi al fatah Allah ala akhir al rabi' bukrah yang keempat bukrah wa hiya awal nahar awal siang awal siang dengan bukhara pagi hari awal siang takul mengatakan azuruka bukhara sabit azuruka bukhara sabit indah alif azuruka bimfa'il bukhara bimfa'il dan apa lagi maf'ul bih nah kaf maf'ulun bi bukratan maf'ulun fi wa huwa mudaf as-sabti mudaf ilayh nah aw azuruka bukratan an darat zaman wal khamis yang kelima sahara wa hiya akhiru laylin qabla al-fajr sahar sahur ini akhir malam sebelum terbit fajar shalih sahar akhir malam sebelum terbit fajar shalih Takul, kamu katakan, dakar tu darsi saharan. Tidak arif. Dakar tu fi'ifai darsi makulun di saharan berkul zaman. Zaman. Aku merojaah pelajaranku di waktu sahar di akhir malam sebelum fajar shalih. والسادس إن كان نام غدا هو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه itu hari untuk hari setelah harimu untuk yang kamu berada padanya kamu berada padanya sekarang غدا hari setelahnya itu apa besok غدا misalnya sekarang hari Rabu atau غدا apa hari Kamis تقول kamu katakan إذا جئتني غدا أكرمتك Tidak arif masih dibantu dulu. Dibantu dulu. Ida jitani ghadan akram. Ida. Ida. Bahasa jalan dulu. Syarat itu. Ida apa ini? Syarat. Hah? Dorf dulu, dorf. Lain istabani zaman. Jitani fi'in fa'in wa maf'ulun bih kemudian waf mansubun wa maf'ulun bih akram suka fi'in fa'in wa maf'ulun bih sebagai apa akram suka jumlahnya jumlah akram suka Bila kamu datang besok, maka aku akan memuliakan sebagai jawab syarat. Bertukup syarat yang depan kita. itu termasuk syarat, syarat. Tapi dia menjazm bahwa fi syi'ri khasa. Kalau bukan di syi'ri berarti dia hanya bermakna syarat tapi tidak menjazm. Maknanya kan syarat, apabila kamu datang besok, saya akan muliakan. Kan bermakna syarat. Dia adalah dzaraf zaman. Berikutnya wasabi' yang ke-7 atamatan ismun min thuluthil lail awwal. Atamada is nama sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertama. Jadi malam dibagi tiga, sepertiga yang pertama itu disebut dengan atam, sepertiga malam pertama disebut dengan atam. Takul sa'azuruka atama, apakah menziarahimu di awal malam, tiga malam, tiga malam. Kalau di Bangsa, apa? Badesha, Badesha sampai bagaimana pembagiannya? Malam itu mulai dari mana? Dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya fajar sholat. Itu dibagi tiga. Bagi tiga. Yang sepertiga pertama itu atama. Kayak misalnya 12 jam, berapa jam kan dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya sampai? 4 jam. Berapa? 4 jam. Dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya fajar sholat. Oh. Berapa jam itu? Fajar sholat sekarang jam berapa? Adzan dulu, sebelum subuh. Jam 5. Setengah 5. Berapa? 4.3. Maghribnya setengah 7 berapa? Berarti berapa jam itu? 12 kurang 11 jam. 12 kurang 2 jam. 12 kurang 2 jam. 10 jam. Jadi 10 bagi 3. 3 jam lebih. Nah, jadi 3 jam yang pertama itu. Sama. Jadi kalau lebih 3 jam 9 masih boleh dari matahari. Salam. Biasa maghrib, waktu isya, awal isya ini masih ancaman. Wasamin yang ke-8, subahan. Wahia ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwali nisfil lail tsani ila az-zawaj. Yaitu nama waktu yang mulai dari pertengahan malam yang kedua. Pertengahan malam yang setengah malam yang kedua. Jam 12. Saya malam dibagi dua, pertengahan yang kedua. Setengah yang kedua. Oh, setengah kedua ya. Setengah yang kedua. Kalau tadi yang pertama sepertiga pertama. Soalnya setengah yang kedua, bukan setengah yang pertama. Berarti jam 12 ke atas. Heeh. Kalau misalnya pertengahannya pas jam 12, ya mulai jam 12 ya, itu mulai subuh ya, sampai zuhur. Min awalnya sebenarnya dari awal pertengahan malam yang kedua, setengah malam yang kedua. Ila zawal sampai zawal. Apa zawal? Sampai ya masuk kubur zawal. Takul kamu katakan safar akhi sabahan. Safar akhi. Kalau biasanya pagi ya ini. Sabah. Ya, waktunya dia mulai dari pertengahan malam kedua, setengah malam yang kedua, apa? sampai siang lepas awal-awal di hasyiahnya waqad yurad bi awalun nahar min ba'da tulul fa'ila zawal. Terkadang juga dimaksudkan dengan sabah awal siang, awal hari dari terbitnya fajar sabah sampai zawal. Kadang bermakna mulai pertengahan malam yang kedua, setengah malam yang kedua, kadang juga apa mulai dari terbitnya fajar sampai sampai zawal. Watas yang kesembilan, masaan. Wasmun al-waqti alladhi yabtadi'u min az-zawal ila nisfi al-lail. Masa yaitu waktu mulai dari zawal sampai pertengahan malam. Nisfi al-lail sampai pertengahan malam. Taqul kamu kata wasal al-qitaru bina masa. Kereta nak sampai di tempat kami, tanda kami di waktu masa sore. Mulai zawal sampai pertengahan malam. Waktu zuhur, asar juga sudah masuk apa? Zawal, maghrib, isya, zawal. Masuk masa. Zuhur, asar, maghrib, isya semuanya masuk apa? Masa, masih dalam kategori masa. Wala asyri kesebut abadan. Wal haja asyar amadan. Abadan amadan. Wa kullu minhuma ismun zaman al-mustaqbal alladhi la ghayata lintihai. Setiap dari keduanya isim zaman yang akan datang yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Selama-lamanya, seterusnya. La ashabul asyrara abadan. La aqtarifu syarra amadan. Aku tidak akan berteman dengan orang yang nakal selama-lamanya. Aku tidak akan melakukan kejelekan dosa amadan selamanya seterusnya. Ini mubham atau muktas? Abadan amadan apa? Mubham, tidak ada batasan terus selamanya. Mustaqbal seterusnya tidak ada batasan. Wathani asyar hinan, yang kedua belas hinan. Wahyu asmun di zaman mubham, غير معلوم الابتداء ولا انتهاء. Hinan sesaat, berapa lama hinan? Adalah nama zaman yang mubham, tidak diketahui kapan mulanya dan kapan berakhirnya. Sejam, dua jam, satu hari. Masih hinan, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Sesaat tapi. Nah, bisa kalau cepat berarti sesaat, kalau lama. Apa bahasa ini ya? Nanti enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Ghair ma'lum, tidak wala nanti tidak diketahui. Permulaannya kapan, berakhirnya kapan, enggak diketahui. Sesaat zaman berapa? Taqul kamu katakan sahabna sahabtu Ali hina madhhab. Aku bersahabat dengan Ali hina madhhab dalam berapa waktu, nggak diketahui berapa lama, setahun, dua tahun. Jelas pernah bersahabat beberapa saat, pernah bersahabat. Ada waktunya kapan mulainya berakhirnya nggak diketahui. Ini apa, mukhtas atau mubham? Mubham. Semuanya bisa nasab sebagai dharaf zaman. Wa yulhaqu bidzalik ma asbada, diikutkan dengannya yang serupa dengannya, yaitu min kulli ismin dari al-zaman, semua isim yang dari zaman bisa dijadikan sebagai dharaf zaman. Sawana kana mukhtasan, sama saja bahkan mukhtas. Nah, contohnya dhahwatan wa duhan, waktu duha mukhtas. Kapan waktu duha? Mulai matahari apa? Terbit sampai mulai matahari terangkas di ombak sampai zawal. Waktu duha, salat duha. Amkan atau mubham. Misal contohnya waktin, sa'atin, lahdatin, zamanin, burhatin. Waktu, sa'at, saat, lahdah, seketika, zaman, burha. Apa burha? Nah, hampir sama dengan lahdah. Sesaat, seketika. Fa'inna hadhi, dan maka sungguhnya lafal-lafal ini ma'at, dan yang serupa dengannya, yang sama dengannya, juzun nasbu kulli wahid minha ala anna mahfuz fihi. bisa nasab masing-masing dari lafal lafal ini dari isim zaman baik muhtas maupun mudhar bisa nasab sebagai maf'ul fih sebagai dharab zaman. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada sore ini kita pelajari di antara mansubat asma yang berapa ini? 3. Yang ke 3 ya. Maf'ul fih. Yang maf'ul fih dua macam, dharab zaman dan dharab makan. Undang marfu'atul asma berapa? Sab'atun. Masnya fa'il, na'il fa'il, mubtada' khabar, mubtada' khabar.